selamat petang. Pak Andi. Pak Andi. Ya, Pak Andi, silakan Pak Andi komentarnya. Ya, jelas ini presiden yang kurang baik ya, karena dokter harusnya juga bisa dihukum. Dengan alasan menjalankan profesi bukan berarti tidak bisa dihukum. Kalau di situ ada kesalahan ya tentu bisa dihukum. Jadi ini menurut saya putusan yang keliru ya. Jadi menurut saya siapapun bisa dihukum kalau dia bersalah, kan tinggal pembuktiannya apa dia bersalah pun enggak. Dokter juga prakteknya sering banyak enggak benar. Saya enaknya aja mau melakukan paten, datang tengah malam periksa, cuma pegang-pegang, ongkosnya sudah tahu sendiri kan. Menunggu praktek sama sini, saya pernah pengalaman kurang baik. Istri saya sebelum melahirkan disuruh nunggu dokternya yang lagi di jalan atau praktek di mana bangun. Tunggu dulu dong, padahal anak sudah mau lahir, padahal begitu tanpa pertolongan dokter pun sudah lahir, kira-kira beda tapi suruh nunggu, padahal sudah mau lahir, aneh. Jadi menurut saya nih, kalau memang ada kesalahan ya harusnya bisa dihukum gitu. Dokter juga banyak yang nggak benar gitu, makasih. Terima kasih Pak Adi. Pak Budi. Sore. Ya silakan Pak Rudi. Selamat malam, saya setuju dengan keputusan dari pengadilan ini dengan catatan bahwa ini terjadi bukan hanya karena desakan politis atau adanya demo yang marak belakangan ini terkait kasus ini, itu yang pertama. Yang berikutnya, lepas daripada keputusan dari sidang ini, tetap prosedur praktek harus ditegaskan, dijelaskan. Mereka yang dokter-dokter yang salah, yang mataktek, tentu harus dihukum. Jadi saya juga menggarisbawahi tidak betul kalau disampaikan pembicara sebelum ini, komentator sebelum ini, bahwa dokter tidak bisa dihukum, tidak betul. Karena pengadilan tidak bicara itu. Yang bicara adalah hasil putusan dari pengadilan karena kejadian yang lalu. Tapi tidak disebutkan bahwa dokter tidak bisa dihukum. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Kita halo, selamat sore Pak Harko. Ya sore. Pada prinsipnya kan pemerintah kan udah lagi itu kan udah tahan ya, maksudnya udah nangkep tuh dokter yang diduga melakukan malpraktek. Sekarang dibebaskan kan mungkin dalam proses pengadilannya kan dia terbukti tidak terbukti bersalah ya, kita juga harus menghormati hukum kan. Cuman yang saya mau tekankan di sini kan kita ini di Indonesia nggak usah kasus gitu lah, cuma kasus cek, tapi kan kasus korupsi segala kan yang boleh dibilang yang udah kelihatan aja kan nggak bisa dihukum. Kedua juga ini mau ada pilpres kan, kita bisa lihat kan ya orang-orang yang udah korupsi ya, yang udah banyak utangnya gitu kan, ngemplang pajak masih bisa nyapres gitu kan, orang yang istilahnya backgroundnya masih diragukan dalam segi hukum segala itu bisa nyapres. Itu aja, jadi nggak usah jauh ya, ini sih masalah kecil lah ya yang untuk utama praktek ini sih, cuman yang besar aja nggak bisa ditangani dengan baik. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Pak Harko. Kita ke Pak Tony. Halo Pak Tony. Ya, selamat sore. Mohon maaf Pak Tony, bisa dikecilkan terlebih dahulu volume radio Anda ya, Pak Tony. Jadi apa yang menimpa Dr. Ayu dan kawan-kawan itu dinilai oleh para dokter itu kurang adil, karena pengadilan yang dipakai itu pengadilan umum seperti tentara yang melakukan kesalahan di medan perang dan diadili dengan pengadilan umum gitu. Mereka beranggapan seharusnya itu pengadilan yang dipakai adalah pengadilan kedokteran gitu, seperti militer juga pengadilan militer gitu. Nah, oleh karena itu mereka mengajukan TK. Kemudian benar juga pembicara barusan bahwa mereka itu dokter itu bukan koruptor lah. Jadi buat apa sih menghukum orang yang melakukan taruhlah itu bukan koruptor, dia melakukan kesalahan mungkin juga kesalahan yang sangat lama sekali tidak disengaja dan tidak perlu kesalahan banyak. Jadi uang negara ini aktif negaranya akan rugi lah kalau menghukum orang yang ya, mendingan koruptor aja diburu itu ya, yang benar-benar ditangkepin semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Tony. Pak Wayan, selamat siang. Selamat siang Ibu. Silahkan komentarnya Pak Wayan. Terima kasih. Itu mengenai malpraktek, itu kelihatannya itu pengertian malpraktek terus pengertian apa namanya tindakan-tindakan kedokteran itu kelihatannya itu orang-orang yang di luar medis itu banyak yang tidak ngerti kelihatannya. Nah seperti dulu saya pernah katakan itu yang namanya dokter Ayu itu kalau dia sesuai dengan prosedur itu harusnya sudah selesai itu tidak harus muka-muka seperti itu senario untuk para dokter. Nah katanya seperti apa namanya yang mau berikan hukuman 10 bulan itu sebenarnya sepertinya perlu diberikan kuliah 5 tahun itu di Alkostar itu. Itu saya orang bodoh itu. Seperti mau kelihatan pintar tapi nah orang bodoh itu. Dikuliahkan dia 5 tahun, terus sampai spesialis 5 tahun lagi, baru dia menentukan keputusan 10 bulan gitu loh. Nah terus mengenai pengertian-pengertian mengenai matraket dan segala macam itu memang kegiatannya harus dari dokter-dokter yang puskesmas atau dinas kesehatan harus memberikan pengertian lebih kepada masyarakat. Terus bila perlu di TV itu diberikan penjelasan hal-hal pengertian-pengertian pokok gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wayan. Selamat siang, saya dokter Bondan. Saya sebagai dokter, kalau memang bersalah dituntut hukum tidak menjadi masalah, tapi diperlakukan secara sewajarnya, jangan diborgol. Itulah yang membuat martabat dokter kita diremehkan. Jangan diborgol. Itu aja. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dokter Bondan. Kita ke Pak Billy, selamat siang. Selamat siang Bu. Jadi tadi benar Pak Wayan, saya tidak malpraktik tadi. Dalam kasus kali ini itu salah. Jadi saya juga mengkritik waktu itu di radio. Kata-kata malpraktik itu bagi masyarakat jadi pembelajaran yang salah pada masyarakat. Padahal kasus ini tidak demikian gitu ya. Jadi kebetulan saya mengikuti perjalanan ini sehingga saya merasa benar perlunya pembelajaran kepada masyarakat. Nah, kepada hakim yang memutus waktu diskusi di itu lawyer's club itu dengan pakarnya Elias, itu jaksa itu menentukan tuntutannya adalah berdasarkan kenapa tidak di ronsen, kenapa tidak diperiksa jantung pada kasus emergensi itu ya. Udah ternyata meninggalnya karena adanya emboli. Nah, ini masyarakat nggak tahu, jaksa pun nggak ngerti apa itu emboli. Jadi kalau tadi ada komentar yang bilang suruh belajar lagi, ya memang prihatin kita karena tidak ada pengadilan atau hukum khusus medis. Dan ada lagi undang-undang yang sudah pernah diralat pada tahun 2005, bahwasanya kalaupun salah dilakukan oleh dokter, harusnya tidak dipotong tapi dia potong misalnya ya, itu boleh dituntut. Bukan dipidana. Nah itu, jadi tidak ada dokter bisa dipidana karena tidak ada niat dokter membuat yang salah. Kalaupun dia salah, disuruh belajar lagi, gitu, dilatih lagi, gitulah hukumannya. Jadi kalau ibu mengatakan malpraktik lagi, sebenarnya aku malpraktik kok bisa bebas, nah, gitu nanti bu. Jadi opininya jadi makin runyam masyarakat. Nah, sebetulnya itu bukan malpraktik bu, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Billy. Kita ke Bu Evi, penelpon terakhir ya. Selamat siang Bu Evi. Selamat siang. Saya kalau dengar emboli itu suatu operasi bisa terjadi tapi walaupun jarang. Berarti kalau memang benar emboli itu bukan malpraktek loh. Orang hanya tahu kalau salah mati lagi. Katanya malpraktek. Malpraktek benar deh, mesti diberitahukan, diajarkan kepada masyarakat malpraktek itu ya apa yang kayak apa. Sebenarnya kalau emboli bukan malpraktek itu. Terus tadi barusan saya kan kalau dokter di borgol, ya nggak tahu ya yang borgol itu mikir apa enggak gitu. Jadi gitu aja, makasih. Baik, terima kasih Bu Evi.